Ayo ya semua nyanyi ya. Tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Satu orang mati gak punya uang, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandang Allah sebesar darah. Allah Ta'ala akan hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua harus usahakan iman kita. Jadidu imanakum. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifanu jadidu imanana, ya Rasulullah. Akhtiru min qawli la ilaha illallah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang cantik mati, orang jelek mati, orang gendut mati. Allahu Akbar. Yang paling cepat mati kira-kira orang apa ya? Orang kaya atau orang miskin? Banyak yang gak tega ngeliat orang miskin mati. Orang kaya aja deh. Insya Allah ya, semua kita pasti mati ya. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Dan pasti yang mati ini lebih pasti daripada terbitnya matahari esok pagi. Bu, berapa sering kita mendengar berita orang yang ingin bangun rumah tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai? Berapa sering kita mendengar kabar orang yang ingin menikah dia mati sebelum hijab kabul? Berapa banyak kita mendengar berita orang yang ingin ke pasar mati sebelum sampai di pasar? Kalau lahir memang lebih duluan ibu daripada anak, tapi kalau untuk urusan kematian kadangkala lebih duluan cucu daripada nenek. Makanya waspadalah. Ingatlah, malaikat maut itu kurang lebih 70 kali setiap hari datang menghampiri kita. Dia tidak mencari orang tua, juga tidak mencari orang sakit. Maka tidak ada yang pasti di dunia kecuali yang namanya kematian. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati.